Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babu tahrim at-tasakhut bil fi'l wal qawl. Bab masih berkait dengan jenazah, tetapi dari sisi lain, bukan dari sisi penyelenggaraan jenazah, bukan dari sisi tajhiz al-jenazah, tetapi sikap seseorang ketika menghadapi musibah kematian. Babun fi tahrim at-tasakhut, bab tentang haramnya menggerutu atau marah dengan perbuatan atau dengan ucapan terhadap musibah, khususnya musibah kematian. Apakah bisa marah dengan perbuatan? Hah? Bisa. Banting-banting barang, merusak barang, itu berarti marah. Banting gelas, banting piring, apalagi orang marah tapi mulutnya tidak berucap, tapi perbuatannya terlihat. Apa saja? Lompat-lompat, kecok-kecok, atau kecok-kecok, kakinya begini-begini, atau mukul-mukul kepala dengan tangannya sendiri, atau menjambak-jambak rambutnya, atau merobek-robek pakaiannya, ila akhiri. Hadith tasakhut bil fi'l. Taib al-hadith al-haji wa sittun ba'd al-mi'ah. Hadis yang ke-161. An Abi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wasyaqah. Dari Abi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallam berlepas diri dari saliqah, haliqah, dan syaqah. Nanti akan dibahas insyaAllah oleh syarih. Kata musannif, saliqah allati rafa'a sawtuha 'indal musibah. Diterangkan oleh musannif hanya satu, yaitu saliqah, yaitu orang yang mengeraskan suaranya 'indal musibah. Hadza indal musannif wa huwa al-maqdisi rahimahullah. Berarti di dalam matan. Saliqah mengeraskan suara, menjerit-jerit ketika ditimpa musibah. Sedangkan al-haliqah kalau lughatan artinya mencukur. Syaqah yang merobek. Nanti akan diterangkan syarahnya insyaallah. Al-hadis tsani wa sittun. Hadis yang ke tsani wa sittun ba'dal mi'ah. Yani 162. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, bukan dari golongan kami, man daraba al-khududa, siapa yang memukul-mukul wajahnya sendiri, pipinya sendiri, wa shaqqa al-juyuba, yang merobek-robek pakaiannya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan memanggil-manggil atau menyeru dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Yang pertama diancam dengan bara'atul rasul, bari'a, nabi berlepas diri. Yang kedua diancam dengan laisa minna, bukan dari golongan kami. Dua ancaman ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa dosanya dosa besar. Karena beberapa ulama membedakan antara dosa kecil dan dosa besar, di antaranya bahwa dosa besar terancam dengan ancaman-ancaman, imma ancaman azab, ancaman api neraka, ancaman la'nat, atau ancaman bara'atul rasul, atau ancaman laisa minna, bukan dari golongan kami. Itu menunjukkan dosanya dosa besar. Barakallahu fikum. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing dalam dua hadis ini, yang pertama saliqah, yang sudah disinggung oleh musannif sendiri, allati tarfa' sautaha 'indal musibah, yang mengeraskan suaranya ketika musibah. Bin nauh wal uwail. Nauh rata-rata jeritan-jeritan, sedangkan uwail itu ucapan-ucapan yang ingin membinasakan dirinya sendiri. Menjerit-jerit histeris, meratapi, terus mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Lebih baik saya mati, lebih baik saya binasa, ila akhir. Yang kedua, al-haliqah. Allati tahlik sya'raha. Haliqah, lughatan adalah yang mencukur rambutnya. Au tantifuhu, atau mencabutnya. Min syiddatil jaza' wal hala', dari syiddahnya, dahsyatnya al-jaza', keluh kesah, menggerutu, wal hala', juga hampir sama. Orangnya disebut halu', al-jaza' disebut jazu'. Berarti yang kedua lebih tepat daripada yang pertama. Kalau yang pertama mencukur, biasanya orang yang marah karena suatu musibah yang dia tidak terima hatinya, enggak sempat untuk cari gunting cukur segala macam. Tapi dia akan mencabut-cabut rambutnya, menjambak-jambak rambutnya. Hadza huwal ma'na as-sahih wal ma'ruf, karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan dengan jelas menjambak-jambak rambutnya. Barakallahu fikum. Salisan. Yang ketiga, asyaqah, alati tashiqqu jaybaha, yang merobek jaybaha. Jayb, barakallahu fikum, sering bermakna kantung atau saku, ya, saku baju. Tetapi yang dimaksud bukan saku baju, tetapi tempat masuknya kepala ini. Ini namanya juga jayb, lingkaran kepala dari pakaian kita, namanya jayb, dia akan tarik begitu. Tetapi wal makna am, maknanya umum, robek-robek bajunya dengan dari sini, atau dari sini, atau dari mana saja, itu sama dengan apa yang diancam oleh Nabi SAW. Sehingga tidak kemudian kaku dengan lafadznya, tidak terpaku dengan lafadznya, tetapi dengan maknanya. Tashiqqu jaybaha au taubaha, itu pun barakallahu fikum dengan maksud marah. Kalau tidak dengan maksud marah, tidak masuk. Seperti Dhatun Nitaqain radhiyallahu ta'ala anha, mengambil ikatan bajunya, dia robek jadi dua, dia ikat untuk perbekalannya untuk dibawa kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq di gua Tsaur. Pada lama, ya, enggak ada larangan apa-apa. Enggak ada halangan dan enggak ada ancaman karena bukan sedang tasakhut. Sehingga barakallahu fikum, ini semua fi'l indat tasakhut. Wal 'illah madha? At-tasakhut. Illatnya adalah at-tasakhut. Tidak terpaku pada bentuk-bentuknya. Maka saya tanyakan tadi di awal, apa saja biasanya orang kalau marah berbuat apa saja? Nah ini barakallahu fikum tidak disebut di sini. Apa boleh? Banting-banting gelas, banting-banting piring. Tidak ada. Hadisnya cuma menyatakan darabal khudud wa syaqqal juyub. Tidak ada daraba bi ka'sihi ilal jidar, tidak ada. Bukan itu barakallahu fikum. Al-illah huwa at-tasakhut barakallahu fikum. Sehingga merobek baju pun yang dimaksud adalah merobek-robek baju ketika marah, dan itu kebiasaan para wanita. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, dosanya double. Pertama, ancaman hadis ini. Kedua, tashabbuh bin nisa, menyerupai para wanita. Semuanya disebut dalam keadaan mu'annas, saliqah, walhaliqah, wasyaqah. Karena kebiasaannya dilakukan oleh mereka, para wanita. Bahkan ada yang sebutkan dengan kalimat para wanita. Allah melaknat para wanita yang memukul-mukul dirinya, yang merobek-robek bajunya, yang menjambak-jambak rambutnya. Kok para wanita? Kok laki-laki boleh? Tidak demikian. Tetapi maknanya secara fikih, karena itu kebiasaan para wanita, maka disebut Allah melaknat para wanita yang begini. Karena laki-laki jarang terjadi. Kalau ada, ya keterlaluan. Berarti ada tasyabbuh bin nisa. Ada penyerupaan pada para wanita. Ancamannya lebih keras lagi. Yaitu dengan laknat juga. La'anallah al-mukhannathina minar rijal. Allah melaknat para banci-banci dari kalangan laki-laki. Baik, kembali kepada kitab. Da'wah jahiliyah. Wadhalika bittafajju' ala al-mayyit wa niyahah alaihi bi annahu qatilun nufus wa kafil ashirah wa kafil aitam ila ghairi dhalik. Seruan-seruan jahiliyah, dakwah jahiliyah adalah dengan tafajjur ala al-mayyit. Tafajjur ala al-mayyit adalah mengungkapkan kehilangan terhadap si mayit tadi, atau ungkapan penyesalan. Waniyahah, dan meratapi atasnya. Bagaimana tafajjur ala al-mayyit? Dia adalah yang menghidupiku, dia orang satu-satunya yang bisa membantuku, ila akhirnya. Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir. Bi'annahu qatilun nufus, bahwa ini akan mematikan para jiwa-jiwa. Artinya musibah ini akan membuat binasa aku akan mati, aku akan binasa, aku akan sengsara. Itu tafajjur namanya. Kafil ashirah wa kafil al-aitam juga artinya yang mengayomi keluarga. Kafil al-aitam yang menjamin menghidupi anak-anak yatim ila akhirnya. Min al-manaqib allati kanu yu'addidunaha, dari manaqib. Manaqib itu puji-pujian atau sesuatu yang menonjol dari orang tersebut. Wa mithluhu, dan yang semakna dengan ini adalah an-nadbah. An-nadbah, ungkapan dengan kalimat ya atau wa dan alif ha di belakangnya. Wa sanadah, wa ghawthah, wa aunah, ila akhirnya. Wahai penolongku, wahai pembelaku, kenapa engkau pergi begitu. Ini barakallahu fikum termasuk dari ratapan, termasuk panggilan-panggilan jahiliyah. Berarti bagaimana yang harus diucapkan? Yang harus diucapkan adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka jangan perlu dengan marah seperti itu, atau tidak ada hajat untuk marah. Wanqita' dhahrah, sama juga wahai musibah yang mematahkan punggungku, ini membinasakan juga maknanya. Wa kullu qawlin yanbani 'anil sukhti wal jaza'i min qadri Allah ta'ala wa hikmatihi. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan berbicara tentang perbuatan-perbuatan, kemudian diberi kaidah oleh para ulama. Pokoknya tasakhutan, perbuatannya apa saja, kalau itu dalam rangka tasakhutan, dalam keadaan marah, atau dalam rangka marah kepada takdir Allah, maka itu yang terancam dengan ancaman-ancaman tadi. Adapun kalau ucapan, sama. Ucapannya mungkin banyak bentuknya. dia orang satu-satunya yang bisa menolongku, dia adalah orang yang paling aku begini, ila akhirnya. Kalau ungkapan-ungkapan tadi sama adalah untuk tasakhut lillah atau liqada'illahi wa qadarih, fahadha naw'un minhu, maka itu sejenis dengan apa yang diancam tadi. Maka dikatakan wa kullu qawlin yanbani anit tasakhut awani sukhti wal jazai, semua ucapan yang dibangun di atas rasa marah dan jaza. Yang kelima, darbal khudud adalah latmuha, menempeleng pipinya. Daraba memukul, latama menempeleng, masih bersaudara. Wa qad jaa bil jam'i munasabatan lima ba'dahu, dan disebutkan kadang-kadang riwayatnya dengan jama'. Qad jaa bil jama' atau telah datang dengan jama'. Munasabah lima ba'dahu, mencocoki apa yang setelahnya. Yang setelahnya disebutkan dengan jamak juga. Al-juyub dari kata jaib. Wal-jaib ma syaqqa min ats-tsaubi li-idkhalir ra'si. Al-jaib adalah apa yang berlubang dari sebuah pakaian untuk memasukkan kepala. Ini. Kadang-kadang depannya enggak ada kancingnya, enggak ada apa ya, langsung kain saja dibolongi tengahnya. Ada juga pakaian seperti itu. Maka mereka merobek dari situ lebih mudah. Ngambil dari lehernya, dia robek semuanya. Karena marah. Fahada barakallahu fikum kulluha tasakhutan. Semuanya dalam rangka tasakhut. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Lillahi ma'akhad. Walahu ma'a'ta'a. وفي ذلك الحكمة التامة والتصرف الرشيد. Milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan juga milik Allah apa yang Allah berikan. Dan itu adalah hikmah yang sangat sempurna. Hikmah Allah yang sangat sempurna. وتصرف الرشيد, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah atau perbuatan-perbuatan Allah yang rasyid, yang lurus. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin tidak adil, tidak mungkin tanpa hikmah. Pasti ada hikmah dan pasti adil. Ini akidah yang harus diyakini. Apapun yang Allah takdirkan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya dengan keadilannya. Maka jangan kita menolak, marah ila akhirnya. Wa man 'arada fi hadza wa ma na'ahu فَكَأَنَّمَا يَعْتَرِضْ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ فَقَدْرُهُ وَقَدَّرَهُ الَّذِي هُوَ عَيْنُ الْمَصْلَحَةِ. Maka siapa yang menentangnya, arada menentangnya dalam masalah ini, dalam masalah apa yang sudah Allah takdirkan, وَمَنَعَهُ dan menghalanginya atau menolaknya, فَكَأَنَّمَا يَعْتَرِضْ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ, maka seakan-akan dia menolak, menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa 'ainul maslahah, padahal itu adalah intinya maslahat. Bagaimana mungkin seorang menolak hikmah maslahat yang Allah takdirkan? Al-maslahah wal hikmah wa asasul 'adli, dan dasar keadilan, was-salah, dasar kebaikan. Itu semua yang Allah takdirkan. Tetapi ini secara dohir di hadapan mata kita itu adalah kejelekan. Iya. Tetapi Allah takdirkan kejelekan itu ada satu hikmah di baliknya. Itu pasti. Tahu ataupun tidak tahu. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Barakallahu fikum. طيب قال ولذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه من تسخ من تسخط wajazi'a min qada'illahi fahuwa ala ghairi tariqatihi. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa siapa yang marah, siapa yang mengeluh dengan keputusan Allah, berarti dia tidak atas jalan beliau atau tidak di atas jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala ghairi tariqatihi al-mahmudah, tidak di jalan beliau yang terpuji. Wa sunnatihi al-mansyudah, tidak di atas jalan sunnah beliau yang lurus. Id qad inharafat bihi at-tariq ila nahiyatil ladina idza massahum asy-syarr jazua. Mengapa dikatakan laisa minna, dan Nabi bari'a, melepas diri dan bukan dari golongan kami, kata Nabi? Karena qadin harafat, berarti dia telah menyimpang ke jalan lain. Jalan siapa? At-tariq ila nahiyatil ladina idza massahum asy-syarr jazau wa halau. Yaitu jalan orang-orang yang kalau mendapatkan kejelekan menggerutu, mengeluh. Kaifal ayah? Sebelum itu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan halu'a. Baru kemudian ayatnya idza massahum syarr jazu'. Menggerutu, marah, enggak terima, ini manusia, kecuali orang-orang yang beriman, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Uktub hadhihi al-ayah aw ayatain fi al-hasyiah. Ta'rifun al-hasyiah? Hasyiah itu catatan kaki. Ima catatan kaki di bukumu atau catatan terpisah di catatanmu, silakan. Yang jelas kalian ingatkan diri-diri kalian dengan catatan. Karena ilmu itu, belajar itu seperti berburu. Apakah kalau kamu berburu setelah mendapat buruan kamu lepaskan? Mesti kamu ikat. Wa kadzalikal ilm. Kalau kamu dapat sesuatu, catat sebagai ikatannya. Innal insana khuliqa halu'a. Damassahu syarru jazua. Baik. لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه. Karena mereka selalu bergantung dengan kehidupan dunia, maka mereka tidak berharap dengan kesabaran mereka atas musibah mereka pahala Allah dan keridhaan Allah. Orang-orang yang tidak dibimbing dengan agama selalu dalam keadaan halu'. Mengapa? Karena mereka tidak mengharapkan akhirat. Mereka hanya mengharapkan dunia. Kehilangan dunia mereka marah. Itu saja. Tetapi kaum muslimin, kaum mukminin punya iman dan punya harapan di sisi Allah, pahala dan jannahnya. Sehingga ketika timbul musibah, mereka akan sabar karena mereka tahu kesabarannya akan menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bari'un mimman dha'afa imanuhum. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bari'a, berlepas diri, mimman dha'afa imanuhum, dari mereka-mereka yang lemah imannya. Lam yahtamilu waqal musibah, yang tidak mampu memikul beban musibah. Hatta akhrajahum dalika ila tasakhut, sampai akhirnya menyeret mereka pada kemarahan. Al-qawli wal-fi'li. Al-qawli biniyahah wal-nadab. Al-qawli dengan ratapan-ratapan dan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Awil-fi'li ataupun fi'li. Kanat fi-syu'ur, seperti mencabut-cabut rambutnya, menjabak-jabak rambutnya. Wasyakil juyub, robek-robek bajunya. Wa ihya li'adatil jahiliyah, menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bari'a. Wa innama awliya'uhu alladina idha asabathum musibatun sallamu biqadaillahi ta'ala. Adapun wali-walinya, golongan-golongannya, golongan Nabi, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka menerima. Biqadaillahi ta'ala. Wa qalu, dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga belum lengkap ayatnya, kalian lengkapi. Bukan di awal ayat, kalian lengkapi ayatnya. Barakallahu fikum. Wa ma yu'khad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith. Ayat ini barakallahu fikum, pahala bagi orang-orang yang sabar. Allah berikan tiga macam pahala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Pertama, diberi salawat dari Rabb mereka. Dan salawat bagi Allah, jangan lupa, maknanya bukan berdoa, tetapi naam, beri jawab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Taif. Bagi malaikat, salawat adalah doa. Allahumma salli ala fulan. Tapi bagi Allah Ta'ala, dikruhu inda mal'is sama. Disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Itu salawat Allah kepada hambanya. Warahmah. Dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Tayyib barakallahu fikum. Assalamualaikum.